Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman katsira. Thumma amma ba'd, insyaallah taala kita akan teruskan kembali pembahasan kitab Dhurul Bahiyyah fi Masail Fiqhiyyah lil Imam Syaukani rahmatullahi taala alaih. Dan kita masih dalam pembahasan Kitabul Khusumah, kitab yang berkaitan tentang al-khusumah, yaitu pertikaian. Insyaallah taala kita akan teruskan kembali pembahasan ini. Dari ucapan Syaukani rahmatullahi taala alaihi, wala tuqbal syahadatu man laisa bi'adlin. Qala rahimahullahu taala, wala tuqbal syahadatu man laisa bi'adlin, wala al-kha'im, wala dhi al-adawa, wal muttaham, والقانع لأهل البيت والقادف ولا بدوي على صاحب قرية Sekarang Imam Syaukani rahimahullah taala akan menyebutkan tentang kriteria yang di mana kriteria di sini tidak bisa dijadikan saksi. Nah, sebagaimana pembahasan yang telah kita bahas, bahwa orang yang bertikai, sebagaimana dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, al-bayyinah al-mudda'i wal-yamin al-man angkar. Al-bayyinah bukti. Bukti di sini saksi ala al-mudda'i, penuntut, pendakwa. Dan penuntut di sini dia mendatangkan, sebagaimana pembahasan telah kita bahas, bahwa al-hakim dia menghukumi pertama dengan ikrar. Nah, ikrar dari si yang dituntut. Nah, dia mengakui bahwa ini tanah milik si fulan. Kemudian yang kedua, dua saksi laki-laki bisyahadati rajulain, atau satu orang laki-laki, dua orang wanita, atau satu orang laki-laki dan ditambah dengan yamin al-mudda'i. Yamin itu sumpah. Sumpah al-mudda'i, sumpah yang penuntut tadi. Satu orang saksi, kemudian ditambah sumpah bagi yang menuntut tadi. Wa bi yamin al-munkir, dan al-hakim bisa menghukumi dengan yamin al-munkir. Ketika penuntut tidak bisa mendatangkan bukti, maka kepada si yang dituntut baginya untuk bersumpah. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, al-bayyina al-mudda'i wal-yamin al-man angkar. Wal-yamin, dan sumpah bagi yang mengingkari. Ketika ditanya al-hakim, apakah benar ini tanahnya punya si fulan? Dia mengingkari, si yang dituntut, bukan, itu tanah punya saya. Berarti dia mengingkari bahwa tanah itu punya si yang penuntut, maka yang dituntut al-yamin, sumpah. Sebagaimana kisah dari al-Hadrami dan al-Kindi, pembahasan yang telah kita bahas di awal-awal pembahasan Kitabul Khusumah. Kemudian rad wa bi yamin ar-rad, dikembalikan sumpah tadi kepada si penuntut, boleh. Dikembalikan kepada si penuntut. Kalau orang yang dituntut tidak mau sumpah, maka dikembalikan kepada yang di penuntut. Nah, kalau misalkan itu barang milik dia, maka sudah bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala yang dituntut tadi. Jangan takut, karena dia mengambil haknya dengan benar. Kalau dia tidak mau bersumpah dan tidak mau mengakui bahwa itu barang punya si fulan, dia tetap bersikeras bahwa itu adalah merupakan barang miliknya. Ketika al-hakim mengatakan bersumpahlah engkau, dia tidak mau. Berarti di sini fihi syai, ada sesuatu. Kenapa? Kalau kamu merasa benar, sumpah dengan Allah, sumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau dia misalkan sudah saya tidak mau bersumpah, nah, maka saya kembalikan sumpahnya kepada si penuntut. Nah, hakim memberikan sumpah kepada si penuntut. Tayyib. Wala tuqbal syahadatu man laysa bi'adlin. Sekarang tentang permasalahan kriteria yang tidak diterima. Yang pertama yaitu tidak diterima persaksian bagi mereka yang tidak al-adl. Mereka yang al-adl, sebagaimana pembahasan ini telah kita bahas pada pembahasan mustalah, bahwa al-adalah adalah merupakan sifat kriteria yang dimana sifat itu sifat di atas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adalah adalahnya terpuji, tidak melakukan kemaksiatan-kemaksiatan. Dia selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar orang yang bersaksi adalah orang-orang yang al-adl. Sebagaimana di dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Talaq. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa asyhidu dawai adlin minkum." Dan persaksikanlah dua orang yang adil di antara kalian. Ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika yang menjadi saksi adalah orang-orang yang adalahnya terpercaya. Jangan mengambil saksi kepada orang-orang yang fasik. Orang-orang yang melakukan kemaksiatan. Karena apabila orang-orang yang fasik, orang-orang yang biasa melakukan kemaksiatan, maka dia akan terbiasa dengan dosa. Tidak apa-apalah. Walaupun dia beranggapan misalkan, tidak apa-apalah. Saya bersumpah walaupun sumpah palsu. Menganggap hal itu biasa. Atau persaksian menjadi saksi yang palsu. Dan hal itu dianggap biasa. Sumpahnya biasa. Saksi palsunya biasa. Sehingga ini bukan orang yang adil. Sehingga orang yang tidak adil tidak diterima persaksiannya. Wala tuqbal syahadatu man laysa bi'adl wal kha'in, dan juga orang-orang yang berkhianat. Orang-orang yang berkhianat ini adalah merupakan sifat-sifat dari orang-orang munafik. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ayatul munafik salat, tanda-tanda kemunafikan itu ada tiga, yang di antaranya itu idza tumina khana. Apabila dia diberikan amanah, dia berkhianat. Sehingga persaksian al-kha'in tidak diterima. Hal ini sebagaimana di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dalam hadis yang dihasankan Abdullah bin Amr bin Aus, bahwa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan dalam hadis Abdullah bin Amr bin Aus, dan juga di sana terdapat dalam hadis Amr bin Shu'aib an abihi an jaddih radhiyallahu taala anhu, yang dihasankan oleh Syekh Albani dalam mirwa, bahwa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan tidak diterima, la tajuz, tidak diterima syahadat al-kha'in wala kha'inah, lelaki yang berkhianat dan juga wanita yang berkhianat. Wala li ghimrin ala akhi, dan juga tidak diterima persaksian di ghimrin ala akhi, yaitu yang dimana mempunyai permusuhan terhadap saudaranya. Wala tajuz syahadah al-qani' li ahli al-bait, dan juga tidak diperbolehkan syahadah al-qani' li ahli al-bait. Al-qani' yaitu orang-orang yang menjadi pembantu rumah tangga, menjadi rumah itu. Dia tidak boleh bersaksi atas tuannya. Karena dia merasa pernah ditolong oleh tuannya, dikasih uang, yang ini menjadi pembantu al-khadim, sehingga dijadikan, tidak boleh dijadikan saksi terhadap tuannya, karena dia otomatis akan memberatkan persaksian tadi kepada tuannya, dikarenakan dia orang apa, tuannya telah memberikan uang atau lain sebagainya, dan hal ini dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini sanadnya hasan, dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimatullahi taala alaihi. Dalil menunjukkan bahwa kriteria-kriteria yang tidak boleh dijadikan saksi, yaitu yang diantaranya itu orang-orang yang berkhianat, waladhi al-adawa, dan juga tidak boleh dijadikan saksi bagi mereka yang mempunyai al-adawa, permusuhan. Permusuhan, misalkan permusuhan si penuntut mendatangkan saksi, dan si saksi di sini mempunyai pemusuhan terhadap orang yang dituntut. Sudah tidak apa-apa, saya menjadi saksi karena saya punya masalah dengan dia, punya yakni dendam punya bersama dia dengan orang yang dituntut. Maka hadamanya juz. Hal ini sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala di ghimrin ala akhi, tidak boleh yang menjadi saksi adalah seseorang yang mempunyai permusuhan. Si penuntut mendatangkan saksi, saksi ini punya permusuhan dengan orang yang dituntut. Fahadha ma yajuz. Kemudian dikatakan oleh Imam Syaukani rahmatullahi taala alaihi, wal qadif, yang tidak boleh dijadikan saksi adalah al-qadif, yaitu seseorang yang pernah menuduh wanita muslimah menuduh zina, tetapi tidak bisa mendatangkan bukti saksi. Orang-orang yang menuduh wanita muslimah berzina, yang dia tidak bisa mendatangkan 4 orang saksi, maka didera, dicambuk. Maka setelah dicambuk, kemudian syahadatnya tidak diterima abadan selamanya. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nur ayat 4. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wala taqbalu lahum syahadatal abadan, dan tidak diterima persaksian orang-orang yang al-qadif, yang pernah menuduh tanpa ada bukti, abadan selamanya. Karena dia pernah menuduh tanpa bukti. Tidak boleh seseorang menuduh seseorang wanita yang muslimah, yang di mana wanita itu tidak melakukan kemaksiatan, kemudian dia menuduh dengan bahwa wanita itu telah berzina dan tidak ada saksi, maka didera orang yang menuduh tadi, sebut dengan qadif, dan tidak diterima persaksiannya abadan selamanya. Qala Imam Syaukani rahmatullahi taala alaih, wal muttaham, orang yang suka berdusta, suka melakukan kedustaan, suka berbohong. Orang-orang yang al-muttaham di sini, dia tidak diterima persaksiannya. Kenapa? Karena fasik. Sebagaimana di awal disebutkan, Imam Syaukani menyebutkan wala tuqbal syahadatu man laisa bi'adlin. Tidak diterima persaksian yang di mana tidak al-adl. Tidak ada adalah. Orang yang berdusta tercela adalahnya sehingga tidak bisa dijadikan menjadi saksi. Nah, bagaimana dia menjadi saksi? Padahal Allah Subhanahu wa taala memerintahkan yang menjadi saksi adalah orang-orang yang adalah fashhidu dawai adlin minkum. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Talaq. Qala wal qani' li ahli bait. Al qani' li ahli bait sebagaimana hadis yang tadi disebutkan yaitu Al-qani' li ahli al-bait yaitu al-khadim, pembantu yang di mana pembantu kepada suatu keluarga dan dia tidak bisa dijadikan saksi. Tidak bisa dijadikan saksi. Nah, sebagaimana dalil hadis yang telah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Imam Syaukani menyebutkan wala badawi ala sahibil qaryah. Wala badawi. Badawi yaitu Arab pedalaman. Arab dusun. Ala sahib al qaryah, terhadap orang kota. Hal ini sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, la tajuz syahadatu badawi ala sahibi qaryah. Nabi SAW mengatakan la tajus, tidak boleh persaksian badawi ala sahibu qaryah, terhadap sahibu qaryah, terhadap orang kota. Hadis ini sahih disahihkan oleh Syekh Albani rahmatullahi taala alaihi dalam hadis hadis Abi Hurairah disahihkan oleh Syekh Albani kama fil irwa. Hadis ini menunjukkan bahwa orang Badawi Arab dusun, kenapa dilarang persaksiannya? Disebutkan oleh para ulama bahwa persaksian mereka dikarenakan mereka itu orang yang orang pedalaman yang sedikit sekali mengetahui tentang permasalahan agama Badawi. Hal ini sebagaimana telah dalam hadis Nabi SAW. Hadis Anas, datang A'rabi, datang ke masjid, bukan sholat, tapi kencing di masjid. Nah, kemudian Nabi menasehatinya, akan dikejar oleh sahabat, dilarang oleh Nabi SAW. Kenapa dia kencing di masjid? Karena badawi, orang pedalaman, mungkin gak paham masalah ini, masuk ke masjid, orang lain sholat, dia malah kencing. Badawi. Orang Arab Badawi. Nah, sehingga mereka yang tidak paham permasalahan agama, tidak boleh menjadikan saksi bagi orang kota. Nah, ala sahibul qaryah, sebagaimana dalam hadis Nabi SAW, la tajuz syahadatu badawi ala sahibi al-qaryah. Illahnya sebagaimana tadi kita disebutkan, karena mereka tidak tahu, tidak paham tentang permasalahan. Ya ini paham, mungkin tidak begitu paham Arab Badawi yang di mana tinggal di pedalaman. Kalau di kita mungkin orang-orang pelosok, orang-orang Badawi pelosok pas pedalaman. Nah, yang di mana orang pelosok itu mungkin tidak tahu mana halal, mana haram. Mungkin makanannya makanan haram. Dia makan, kenapa? Jauh dari agama, sehingga tidak boleh dijadikan saksi untuk orang kota. Sebagaimana dalam hadis yang tadi kita sebutkan, hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Nah, setelah itu Imam Syaukani akan menyebutkan bahwa siapa saja orang-orang yang diperbolehkan menjadi saksi insyaallah taala pada pertemuan berikutnya. Kita cukupkan pertemuan kita sampai di sini. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, ada sebuah kasus si A memiliki hutang kepada si B dan si B memiliki hutang kepada si C. Lalu si B mengatakan kepada si A, kamu bayarkan saja hutang kamu kepada si C karena saya punya hutang kepada si C. Kamu bayarkan saja hutang kamu kepada si C karena saya punya hutang kepada si C. Si A memiliki hutang kepada si B. Si B memiliki hutang kepada si C. Si B mengatakan kepada si A, bayarkan saja hutang kepada si C. Karena saya punya hutang kepada si C. Jaiz. Ini namanya apa? Tahwil, perpindahan, memindahkan hutang, boleh, jaiz, dengan sepengetahuan dari ya ini beberapa pihak yang mempunyai hutang. Nah, diperbolehkan tahwil di sini, jaiz. Kalau dalam kitabul buyu itu bab hawalah, sudah bahas enggak di kita? Hah? Surgahia ada tentang hawalah, tahwil, memindahkan. Namanya di sini memindahkan dari satu orang ke orang yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.